وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله إخوانا في الدين أعزكم الله ketahuilah bahwa saya dinul Islam agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah agama yang indah, agama yang penuh dengan kemuliaan, agama yang mengajarkan kepada segala sesuatu yang mereka perlukan dalam segenap aspek kehidupan mereka dengan bimbingan yang adil, dengan bimbingan yang indah, dengan bimbingan yang penuh dengan rahmat, bimbingan yang mengandung kemaslahatan duniawiyah mereka dan juga kemaslahatan ukhrawiyah mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara bimbingan Islam yang diajarkan kepada segenap umat manusia ialah bimbingan-bimbingan adab, bimbingan-bimbingan akhlak. Kaum muslimin diperintahkan untuk memiliki adab-adab tadi, memiliki akhlak-akhlak tadi, supaya mereka menjadi muslim yang berakhlakul karimah, menjadi muslim yang beradab, beretika, memiliki sopan santun dalam kehidupannya. Adab-adab Islam sangatlah banyak di dalam aspek kehidupan kita. Di antaranya yang dibimbingkan dalam Islam ialah adabul musafir, adab-adab ketika seseorang itu melakukan safar, bepergian. Kaum muslimin rahimakumullah, umat manusia dalam kehidupannya pasti mengalami dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah iqamah, ketika dia tinggal di rumahnya, tinggal di tempat domisilinya, namanya mukim. Dan yang kedua ialah, keadaan yang kedua ialah keadaan dia safar, ketika dia bepergian keluar dari rumahnya, keluar dari tempat domisilinya. Imma mukim wa imma musafir. Mungkin dia mukim, mungkin pula dia musafir. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan sopan santun, adab-adab yang mulia ketika dia mukim di rumahnya, dan juga mengajarkan adab-adab yang mulia ketika dia musafir, bepergian jauh dari rumahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya safar, bepergian, ialah ketika seseorang itu meninggalkan rumahnya, menuju ke sebuah tempat yang dia tuju. Dan dinyatakan dalam Islam sudah masuk dalam jarak safar, jarak bepergian. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, jarak safar itu dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masyarakat setempat. Apakah mereka mengatakan safar ataukah belum safar? Itu biasanya ditandai dengan persiapan-persiapan mereka sebelum berangkat. Ketika mereka menyiapkan bekal, ketika mereka menyiapkan perlengkapan-perlengkapan, ketika mereka menyiapkan segala sesuatu yang mereka perlukan, itu tandanya mereka sedang melakukan yang namanya safar, bepergian. Maka pelakunya dikatakan sebagai musafir. Pelakunya dikatakan sebagai musafir. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika orang itu dikatakan sebagai musafir atau hendak safar, maka dia diberi bimbingan dalam Islam untuk melaksanakan adab-adab safar. Kalau kita melihat penjelasan para fuqaha kita, penjelasan para ulama kita tentang adab-adab safar, maka kita bisa mengklasifikasi adab-adab safar itu menjadi tiga. Barang siapa yang melakukan, yang mewujudkan, yang mengamalkan adab ini, maka safarnya insya Allah barokah. Safarnya insya Allah membawa kebaikan. Safarnya menjadi sebuah amal ibadah yang dia persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah adab-adab sebelum safar. Yang kedua, adab-adab ketika sedang safar. Dan yang ketiga adalah adab-adab ketika pulang dari safar. Sebelum safar, ketika sedang safar, dan yang ketiga ketika pulang dari safar. Sehingga komplit menyeluruh. Dari mulai sebelum berangkat sampai dia pulang, selalu dibawa bimbingan-bimbingan adab-adab Islami. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyebutkan dengan rinci adab-adab tersebut dengan mengambil sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam dari hadis-hadis yang sahih ataupun yang hasan yang menjelaskan tentang adab-adab tersebut. Adapun yang pertama, adab-adab sebelum safar. Adab-adab sebelum safar. Yang pertama ialah talabul wasiyah min ahlil khair. Meminta wasiat, meminta wejangan kepada orang-orang yang baik. Entah dari kalangan para alim ulama atau dari kalangan para ustad-ustad atau dari kalangan para mubalik-mubalik, meminta wasiat, meminta nasihat sebelum dia berangkat safar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dalam sunannya, dan dia hasan, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu an usafir fa ausini. Wahai Rasulullah, saya ingin bepergian safar. Beri saya wasiat. Beri saya nasihat. Beri saya wejangan. Qala, maka Rasul memberikan nasihatnya. Alaika fi taqwallah wa takbiri ala kulli syarafin. Kata Rasul, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dalam safarmu. Dan hendaklah engkau bertakbir setiap kali engkau menaiki tempat yang tinggi, melewati tempat yang tinggi. Ketika orang itu membalikkan badannya pulang, Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan dia, Allahumma tuwilahul arda wa hawwin alaihi safar. Ya Allah, lipatlah bumi ini untuknya, yakni menjadi cepat sampai tujuan, dan ringankan safarnya dia. Di sini orang itu meminta wasiat, meminta saran, meminta nasihat kepada orang-orang yang baik. Tujuannya supaya mendapatkan masukan-masukan, wejangan-wejangan sebelum dia bepergian safar. Ini semua hukumnya sunnah, tidak wajib. Adab yang kedua. Adab yang kedua ialah dia melakukan sholat dua rakaat di rumahnya sebelum keluar rumah. Melaksanakan sholat dua rakaat di rumahnya sebelum keluar rumah safar. Ini juga hukumnya sunnah, bukan wajib. Disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza kharajta min manzilika fa shalli rak'atain tamna'anika makhraj as-su. Wa idza dakhalta ila manzilika fa shalli rak'atain tamna'anika madkhal as-su." Apabila kamu keluar dari rumahmu untuk safar, hendaklah engkau sholat dua rakaat. Sholat tersebut akan mencegah dirimu, akan menghalangi dirimu dari tempat keluar yang jelek. Begitu pula ketika kamu nanti masuk rumah, pulang dari safar, hendaklah engkau sholat dua rakaat, akan mencegah kamu, menghalangi kamu dari tempat masuk yang jelek. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan dihasankan oleh Asy-Syaikhul Albani rahimahullahu taala. Dua rakaat sebagaimana kita mengerjakan salat sebagaimana biasanya. Tidak ada bacaan khusus untuk suratnya. Bebas, terserah kita. Yang penting dua rakaat sebelum bepergian safar atau dua rakaat ketika pulang dari safar. Barakallahu fikum. Ini hukumnya sunnah. Adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya ialah ayyakuna sabaha. Di antara adab-adab safar, dianjurkan safar bepergian di waktu pagi. Ini kalau memungkinkan. Bepergiannya, safarnya di waktu pagi. Dikarenakan waktu pagi adalah waktu yang diberkati oleh Allah Azza wa Jal untuk kaum mukminin. Dengan doanya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Rasulullah alaihissalatu wassalam pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi fukuriha. Allahumma barik li ummati fi fukuriha. Ya Allah, berikan barokah untuk umatku pada waktu paginya. Ini hadis datang dari banyak sahabat dan dia sahih. Ini umum memanfaatkan doa Rasulullah SAW, barokah waktu pagi, waktu subuh. Baik itu terkait dengan safar berangkat safarnya pagi hari. Atau tambahan berikutnya, untuk urusan bisnis pekerjaan, mulailah dengan waktu pagi. Selesai sholat subuh, berjamaah di masjid, berzikir kepada Allah Azza wa Jal, semuanya selesai, kemudian segera melakukan aktivitas bisnisnya. Barokah insyaallah ta'ala. Atau amal-amal yang lainnya. Amal-amal yang lainnya. Mengambil waktu barokahnya subuh. Entah itu membaca Al-Quran, atau untuk membaca buku-buku yang baik, atau untuk taklim, pengajian-pengajian, atau yang semisalnya. Sehingga sebagian ulama kita membenci, memakruhkan ketika ada orang yang tidur setelah subuh dengan tanpa ada uzur, dengan tanpa ada hajat. Dikarenakan dia diharamkan barokahnya subuh. Al-muhim, sunnahnya adalah bepergian di pagi hari supaya safarnya barokah kalau memungkinkan. Adab yang berikutnya, ayyakuna safaru yaumal khamis in amkan. Bepergiannya memilih hari Kamis kalau memungkinkan. Ini semuanya sunnah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk, wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis. Beliau mengatakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar untuk perang Tabuk pada hari Kamis. Katanya Ka'ab bin Malik, dan Rasul paling suka, sangat mencintai keluar safar pada hari Kamis. Ingat, kalau memungkinkan. Jadi kalau mau pilih hari, pilihlah hari Kamis dalam rangka untuk mencontoh Rasul. Bukan karena keyakinan hari baik Kamis dengan berbagai macam khurafat-khurafat, takhayul-takhayul yang berkembang, tidak. Tapi memilih hari Kamis dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini bila memungkinkan. Kalau enggak mungkin, maka silakan Anda musafir, bepergian di hari kapanpun Anda safar. Adab yang berikutnya ialah adamu safari wahdah illa lihajah. Tidak safar sendirian. Tidak safar sendirian. Kecuali kalau ada hajat yang mendesak. Jangan sendirian. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, ar-raqibu syaitan war-raqibani syaitanani wasalathu rakbun. Satu orang musafir sendirian itu setan. Dua orang musafir itu dua setan. Tiga orang musafir itu baru orang yang musafir. Ini disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam silsilah As-Shahihah dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Apa maknanya setan? Orang bepergian sendirian dikatakan setan. Berdua dikatakan setan. Katanya para ulama, yang dimaknakan, yang dimaukan dengan setan adalah al-asi, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Safar sendirian maksiat. Safar berdua maksiat. Bertiga baru dikatakan sebagai safar. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain dikeluarkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdah ma a'lam ma sara rakibun bilailin wahdah." Kalau seandainya orang-orang itu tahu bahaya sendirian seperti yang saya tahu, maka tidak akan ada seseorang pun yang berjalan safar sendirian di waktu malam. Menunjukkan apa, Ikhwan? Menunjukkan banyak marah bahayanya. Naam. Ikhwan amtina azakumullah, ada pembahasan penting diangkat oleh para ulama terkait dengan riwayat-riwayat tadi dan masalah ini. Apakah safar sendirian itu berlaku untuk semua zaman, semua tempat? Baik di zamannya Rasulullah SAW atau di zaman sekarang ini? Ataukah larangan ini khusus di zamannya Rasulullah SAW? Ada pembahasan di kalangan para ulama. Khulasahnya dijelaskan cukup panjang lebar oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan bahwasanya larangan tadi itu khusus di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Khusus di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kala itu orang yang musafir sendirian, dia harus melewati padang pasir yang begitu luas, yang tandus. Tidak ada hotel, tidak ada losmen, tidak ada warteg, tidak ada warung Samarinda dan segala macamnya. Sehingga ketika dia safar sendirian, lalu mengalami kejadian, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dia sakit, sakit sendiri. Dia mati, ya mati sendiri. Tidak ada yang mengurus jenazah dia. Paham insyaAllah ya? Sehingga beliau mengatakan demikian. Kalau seandainya orang-orang itu tahu bahayanya safar sendirian seperti yang saya tahu, tidak bakal berani safar sendirian di waktu malam. Begitu pula barakallahu fikum, hadis ini berlaku apabila seseorang itu safar sendirian melewati tempat-tempat yang sendiri, sepi, tidak ada manusia di sana. Ketika dia mengalami sesuatu, tidak ada seseorang pun yang membantu dia. Misalkan dia safar ini. Safarnya itu melewati hutan-hutan belantara Kalimantan. Hutan apa di Kalimantan ini? Hutan sawit apa hutan karet? Al-Muhim. Di tengah hutan. Tidak ada siapa-siapa. Maka tidak boleh sendirian, tidak boleh berdua. Minimal harus bertiga. Atau di zaman sekarang ini, dia musafir melewati gurun Sahara yang begitu luas dan tidak ada orang di sana. Maka tidak boleh sendirian, tidak boleh berdua, minimal harus bertiga. Adapun di zaman sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah, dia musafir sendirian tetapi naik kendaraan umum, maka tidak masuk dalam larangan ini. Tadi pahami? Ada orang musafir dari Samarinda mau ke Surabaya, dia naik pesawat dari Samarinda ke Balikpapan, ke Sepinggan sana, menggunakan bis. Dalam bis banyak penumpang, gak ada masalah. Dari Sepinggan ke Surabaya Juanda menggunakan pesawat, banyak penumpang pesawatnya, gak ada masalah. Tidak termasuk di dalam riwayat tadi. Difahami insyaAllah ya? Naam. Barakallahu fikum. Adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya, dikarenakan safar itu dianjurkan bertiga atau lebih, maka adab yang berikutnya sebelum safar ialah ikhtiyaru ar-rafaqati salihah, memilih rombongan safar yang soleh-soleh. Memilih rombongan safar dari kalangan orang-orang soleh. Ini sangat-sangat penting. Safar itu menyibak jati diri seseorang. Yang namanya safar, Pak, itu menyibak jati diri seseorang. Orang itu akhlaknya baik ataukah tidak kelihatan ketika safar. Orang itu memiliki prinsip senasib dan seperjuangan bersama dengan teman-temannya nampak ketika safar. Orang itu gotong royong, saling bantu membantu ataukah tidak nampak ketika safar. Orang itu egois, hanya memikirkan kepentingan diri pribadi ataukah tidak nampak ketika safar. Orang itu orang yang taat kepada Allah, yang gemar beribadah ataukah tidak nampak ketika safar. As-safar yusamma safaran li'annahu yusfiru amma fi nufusin nas. Yang namanya safar dikatakan safar dikarenakan dia menyibak, membongkar jati diri yang ada pada jiwa masing-masing orang. Maka adabnya ialah pilih rombongan yang soleh dan solihah. Kita akan mendapatkan kemaslahatannya. Kalau rombongannya sama rombongannya orang-orang soleh, di sana akan ada yang namanya gotong royong, akan ada yang namanya tolong menolong, akan ada yang namanya saling perhatian, yang lemah-lemah, yang tua-tua, atau yang perempuan-perempuan yang gak berdaya, akan dinomor satukan, diperhatikan. Akan nampak semua tadi. Dan akan diperhatikan pula ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memilih rombongan-rombongan safar yang tidak soleh, maka Anda akan merasakan pahit getirnya. Akan muncul ego-ego pribadi. Hah? Yang ini maunya cepat, yang lainnya sudah loyo-loyo semua, enggak kuat jalan, enggak dipikir, tinggal. Yang lainnya tua-tua, enggak dipikir, tinggal. Bahkan mungkin dimarah-marahi. Gara-gara kamu, tua bangka, safarnya kamu jadinya terlambat, dan segala macamnya. Akan muncul hal-hal yang enggak mengenakan hati. Maka pilihlah rombongan safar yang soleh-soleh. Barakallahu fikum. Itu kalau rombongan safarnya dengan orang lain. Adapun dengan family sendiri, keluarga sendiri, itu lain pembahasan. Barakallahu fikum. Kemudian adab yang berikutnya, dikarenakan safar itu dianjurkan lebih dari dua orang, minimal bertiga, maka sangat dianjurkan dalam Islam untuk menunjuk salah seorang dari rombongan sebagai amirus safar, sebagai pemimpin musafir, pemimpin rombongan. Ini sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, beliau menyatakan, "Idza kharaja salasatun fi safarin, falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada tiga orang yang keluar musafir, tunjuklah satu orang sebagai pemimpin safar. Dari Abu Hurairah dan juga dari Abu Sa'd al-Khudri, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lain-lainnya, dan dia sahih. Ini sangat penting. Penunjukan amir safar sangat penting. Sehingga semua perkara-perkara yang terjadi ketika musafir, ketika safar, itu semua dipimpin seseorang, dikoordinasikan dengan seseorang. Mau kemana? Ada pemimpinnya. Di sini dulu, baru sini, baru itu. Nah, ini bagaimana ini? Ambil keputusan oleh amir safar. Ini sangat penting. Apalagi rombongannya banyak. rombongan umroh, rombongan haji, ya segala macamnya, harus ada amirus safar. Nanti sang amir yang mengatur segala sesuatunya, dan rombongan harus memperhatikan dan mentaati amir safarnya. Barakallahu fikum. Baik. Jangan lupa ketika musafir membawa perlengkapan-perlengkapan, membawa segala sesuatu yang diperlukan selama safar. Ini perkara teknis yang sangat penting dan jangan dilupakan. Barakallahu fikum. Kemudian adab yang berikutnya lagi adalah doa. Doa yang diucapkan, doa yang diucapkan oleh sang musafir yang ketika musafar kepada sang mukim, dan doa yang diucapkan sang mukim kepada orang yang safar. Kepada orang yang safar. Ini semuanya ada riwayatnya. Baik. Doanya, orang-orang yang mukim, yang gak safar, baik keluarga, atau kerabat, atau family, atau teman, dianjurkan untuk mendoakan sang musafir ketika hendak berangkat safar. Doanya ialah, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalik. Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalik. Aku titipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agamamu, amanahmu, dan penutup amalmu. Ini Indah Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga yang mukim-mukim keluarga tadi ketika dipamiti oleh sang musafir mendoakan demikian. Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Kemudian sang musafir tadi membalasnya dengan doa, astaudi'ukallahu alladhi la yudhi'u wada'i'ahu. Sang musafir, artinya musafar, membalasnya dengan doa tadi, astaudi'ukallah alladhi la yudhi'u wada'i'ahu. Aku juga menitipkan engkau kepada Allah, zat yang tidak akan sia-sia barang titipannya. Jadi paham insyaAllah ya? Jadi saling mendoakan. Saling mendoakan. Pamitan, saling mendoakan satu sama lain. Yang mukim mendoakan bagi yang musafir, yang musafir juga mendoakan bagi yang mukim. Sudah hafal doanya ini? Hah? Yang mukim mendoakan sang musafir, astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalik. Sang musafir, yang musafir membalasnya dengan doa, astaudi'ukallah alladhi la yudhi'u wa da'i'ahu. Naam, itu hukumnya sunnah dan sangat bagus sekali diucapkan, dikarenakan isi doanya sangat luar biasa. Menitipkan keluarga kepada Allah Azza wa Jal, agama, amanah, dan amalnya. Juga menitipkan orang yang musafar, dititipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diharapkan dari sana keamanannya, keselamatannya, dan keberkahannya. Barakallahu fikum. Ini adab-adab yang berkaitan dengan sebelum keberangkatan. Sebelum keberangkatan. Sehingga semuanya harus dipersiapkan segala sesuatunya supaya sesuai dengan contoh-contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua dari adab-adab Islam ketika sedang safar atau di tengah-tengah safar. Ini dimulai dari doa safar dan doa ketika naik kendaraan. Ya, begitu naik kendaraan, entah itu naik bis, atau naik kereta, atau naik pesawat, atau naik mobil pribadi, atau apa. Ada doa naik kendaraan dan ada doa safar. Doanya diucapkan ketika sudah ada di atas kendaraan dengan tenang. Doanya dilafalkan ketika sudah berada di atas kendaraan dengan tenang. Masuk mobil dengan tenang, tutup semua pintu yang ada, doa sebelum berangkat. Kalau dahulu menggunakan onta, naik onta. Begitu tenang di atas onta, baru doa safar. Paham insyaallah ya? Apa doanya? Doanya ialah bertakbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu membaca doa. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Diteruskan dengan doa safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadza waqwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'afatil manbar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Panjang ya? Panjang ya. Makanya harus dihafalkan oleh kaum muslimin dikarenakan isi doanya itu luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doanya, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa. Sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ya Allah pada safar kami ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, dan dari amal apa yang Kau ridai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza, ya Allah ringankan atas kami safar kami ini. Wadwi anna bu'dah, dan lipatlah jarak jauhnya. Allahumma antas sahibu safar, ya Allah Engkau lah teman dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl, Engkau lah yang menjadi khalifah, menjadi pengganti di keluarga kami yang ditinggal di rumah. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manbar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesusahan-kesusahan safar, berat-berat penatnya safar, dan pemandangan-pemandangan yang kurang berkenan. Wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal malad wal walad, dan jeleknya tempat kembali pada keluarga, pada harta, dan pada anak. Sehingga doanya luar biasa, harus dihafalkan oleh kaum muslimin ketika naik kendaraan, supaya safarnya safar yang barokah, safar yang takwa, safar yang saleh, dan ditemani oleh Allah Azza wa Jalla dalam safarnya, dan keluarga yang ditinggal pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat ketika safar berlangsung. Barakallah. Baru kemudian jalan. Baik, ketika safar, ketika bepergian, barakallahu fikum, tidak diperbolehkan membawa serta anjing. Juga tidak diperbolehkan membawa serta lonceng-lonceng. Sebab para malaikat tidak akan menemani rombongan safar yang semacam itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras." Para malaikat tidak akan menemani rombongan safar yang di dalamnya ada anjingnya dan loncengnya. Rawahu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Kalau di zaman sekarang ini barakallahu fikum ialah musik. Dulu lonceng, kalau zaman sekarang adalah musik. Para malaikat tidak akan menemani rombongan-rombongan safar yang membawa serta anjing atau di sana ada musik-musiknya. Maka merugilah rombongan tadi tidak ditemani oleh para malaikatul kiram. Barakallahu fikum. Maka supaya safarnya kita barokah, tinggalkan anjing-anjing tadi, jangan ada lonceng-lonceng, jangan ada yang namanya musik-musik, supaya safarnya kita ditemani oleh para malaikatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Naam. Ini yang berikutnya. Adab yang lain ketika sedang safar. Adab yang lain ketika sedang safar ialah ketika melewati jalan yang naik, yang menanjak, dianjurkan untuk bertakbir. Dan apabila melewati jalan yang menurun, dianjurkan untuk bertasbih. Katanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, "Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna." Dulu kami para sahabat apabila safar dan menaiki tempat yang tinggi, tanjakan, kami bertakbir. Dan apabila kami turun jalan yang menurun, kami bertasbih. Takbir mengatakan Allahu Akbar. Tasbih mengatakan Subhanallah. Ini dibaca sendiri-sendiri dan dengan suara lirih, tidak dikeraskan. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Jadi antum naik mobil, antum naik bis, antum naik kereta, segala macamnya, amalkan ini. Terus bagaimana naik pesawat? Nah, ketika naik pesawat, barakallahu fikum, begitu pesawatnya take off, begitu dia naik, antum membaca Allahu Akbar. Ketika dia naik, begitu dia naik, kepalanya udah ngangkat ke udara, antum membaca Allahu Akbar dalam hatinya masing-masing, dilafalkan masing-masing, dan tidak dikeraskan suaranya. Ketika dia landing, turun, begini, antum membaca apa, Evan? Membaca tasbih. Subhanallah. Barakallahu fikum. Berapa kali takbirnya? Berapa kali tasbihnya? Jawabannya, dalam riwayat tadi tidak disebutkan jumlah. Maka minimal satu kali. Tidak mungkin separuh kali. Nah, takbir separuh tidak mungkin. Tasbih separuh juga tidak mungkin. Maka minimal satu kali takbir, satu kali tasbih. Masya Allah. Yang berikutnya. Adab ketika safar. Ketika sedang safar, barakallahu fikum, ialah apabila dia melewati sebuah desa. Melihat sebuah desa, melihat sebuah wilayah, sebuah daerah, dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memasuki desa, memasuki sebuah tempat, sebuah wilayah yang dia tuju, maka dianjurkan untuk membaca doa-doanya panjang. Doanya ialah Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma awlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَا وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَا فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا. Masya Allah, panjang ya Pak. Nanti untuk melihat di kumpulan-kumpulan doa, dihafalkan baik-baik doa tadi. Ketika masuk ke desa yang antum tuju, antum baca doa ini. Ini doa isinya memohon kepada Allah Azza wa Jal kebaikan desa tadi dan kebaikan penghuninya. Berta'awud kepada Allah dari kejelekan desa tadi, kejelekan isinya dan penghuninya. Supaya selamat. Ketika dia singgah di sebuah tempat. Ini adab yang berikutnya. Ketika singgah di sebuah tempat, lagi safar, berhenti, singgah di sebuah tempat. Maka juga dianjurkan untuk membaca doa. Berta'awud kepada Allah Azza wa Jal. Doanya ialah, A'udhu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Cukup sekali. Rasul menjamin, barang siapa yang singgah di sebuah tempat ketika safar, lalu membaca doa tadi, A'udhu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq, dia tidak akan diganggu oleh apapun. Tidak ada apapun yang membahayakan dia. Sampai dia pergi dari tempat tadi. Ini semuanya untuk keselamatan safar. Ada sebuah kisah dialami oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, salah seorang imam mazhab Maliki. Suatu kali dia beliau ini singgah di sebuah tempat untuk beristirahat. Tiba-tiba beliau itu tersengat kalajengking. Kaget beliau, sakit. Ingatin, apa yang lupa, kok sampai disengat semacam ini. Ternyata beliau lupa tidak membaca doa tadi. Hah? Lupa tidak membaca doa tadi. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Barakallahu fikum. Itu jaminannya Rasulullah. Antum baca ini dan tawakal kepada Allah, tidak akan diganggu oleh apapun. Naam, itu doa ketika singgah di sebuah tempat. Kemudian ketika sedang safar, nyata berikutnya ikhwan. Ketika sedang safar, ternyata safarnya itu panjang dan jauh, lama, sampai menemui waktu sahur menjelang subuh. Ini juga ada adabnya. Dianjurkan untuk membaca doa lagi. Doa ketika sang musafir bepergian dan mendapati waktu sahur menjelang subuh. Doanya ialah, katanya Rasulullah SAW, Sama'a sami'un bihamdillah wa husni bala'ihi alayna rabbana sahibna wa afdil alayna a'izan billahi minan nar. Nah, ini harus dihafalkan ini. Dari di kumpulan-kumpulan doa, doa yang satu ini. Ini semuanya supaya selamat dari safarnya, meminta fadilah keutamaan dari Allah Azza wa Jal dan memohon ta'awud dari api neraka. Juga ketika sedang safar, tiba-tiba kendaraannya tergelincir. Ontanya jatuh, kudanya tergelincir, atau mobilnya error. Ya, slip begitu. Itu juga dianjurkan untuk membaca doa. Doa yang dicontohkan Rasul adalah bacaan Bismillah saja. Bismillah. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Disebutkan dalam riwayatnya, ketika ada orang yang tergelincir, kemudian mengatakan Bismillah, maka setan maka setan akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Sehingga doa tadi betul-betul menghinakan setan. Tetapi ketika dia jatuh tergelincir, kemudian dia mengumpat-ngumpat, mencela-cela, maka setan akan membesar sampai kayak gunung. Umpatan celaan tadi membesarkan setan. Sehingga ketika tergelincir, baca bismillah. Masya Allah. Nah, ini barakallahu fikum, adab-adab yang dilakukan ketika sedang safar. Yang berikutnya ya, Pak. Ketika sedang safar, dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah di atas kendaraannya. Di atas kendaraannya. Perlu dipahami, ikhwan fillah azakumullah, ketika orang itu musafir, dia tidak disunnahkan mengerjakan sunnah rawatib. Kaidahnya para ulama, para fuqaha, ar-rawatib la tu'adda fis safar. Salat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, tidak ditunaikan ketika safar. Dikecualikan Rasulullah SAW selalu mengerjakan witir dan selalu mengerjakan dua rakaat qobliyah subuh, baik ketika mukim atau ketika safar. Hanya itu. Rawatib yang lain tidak dikerjakan ketika safar. Adapun selain rawatib, dianjurkan untuk mengerjakan, memperbanyak salat nafilah sunnah ketika sedang safar, walaupun di atas kendaraannya. Kalau di zaman sekarang ya, selama dia bukan supir. Kalau dia supir, nabrak. Selain supir, dia sebagai penumpang, maka dia bisa dan dianjurkan untuk memperbanyak salat sunnah ketika safar. Ketemu duha. Hah? Atau sunnah yang mutlak, dua rakaat salam dengan tanpa batas jumlah rakaat. Namanya sunnah mutlakoh, tidak ada masalah. Dicontohkan itu dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumiu imaa salat al-lail illa al-fara'id wa yutiru ala rahilatihi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat ketika safar di atas kendaraannya sesuai dengan arah kendaraan, dan sholatnya itu menggunakan isyarat kepala. Yu mi'u ima'a. Prakteknya, ketika rukuk, ditekuk sedikit. Ketika sujud, ditekuk lebih dalam. Yang digerakkan hanya kepala. Tidak menggerakkan badan. Jadi bukan begini. Begitu. Cukup kepala. Tangan bergerak kalau dia mampu. Allahu Akbar. Nah, ketika dia rukuk, Allahu Akbar, ditekuk sedikit. Sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud, ditekuk lebih dalam. Allahu Akbar. Yang gerak hanya kepalanya saja. Sehingga bisa dikerjakan walaupun di atas kendaraan. Barakallahu fikum. Ini contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, kana yusalli subhatahu haitsu ma tawajjahat bihi naqatuh. Rasul biasa salat sunnah ketika safar menghadap ke arah kendaraannya menghadap. Artinya walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Yang ini sangat penting. Inilah yang membedakan antara orang soleh dan yang tidak soleh. Yang membedakan antara orang yang betul-betul ahli ibadah dan yang bukan. Orang yang soleh akan senantiasa ingat kepada Allah ketika safar. Dimanfaatkan untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah selain rawatib. Nah, naik kereta yang di Jawa sana. Kereta Surabaya Jakarta ditempuh dalam jarak waktu 12 jam. 10 jam. Di kereta jangan cuman ngobrol sana ngobrol sini. Jangan kemudian sibuk dengan HP. Apalagi dengan perkara-perkara yang sia-sia. Gunakan untuk perkara yang mubah. Dan jangan lupa gunakan kesempatan untuk memperbanyak sholat sunnah. Ambil air wudhu di toiletnya kereta, selesai, duduk di jok. Sudah. Sambil keretanya berjalan, sholat. Orang yang gak ngerti ilmunya, gak bakal paham. Ini orang ngapain, gini. Gak bakal paham kalau Anda sedang sholat. Dikarenakan yang Anda gerakkan hanya kepalanya saja. Bukan menggerakkan badan. Dimanfaatkan sehingga zikir berjalan, sholat berjalan. Sehingga safarnya kita betul-betul barokah. Betul-betul barokah. Masih dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada pertanyaan segera dinaikkan. Waktunya tinggal setengah jam lagi. Yang ketiga, adab-adab ketika pulang dari safar. Yang pertama, bersegera pulang apabila hajatnya sudah selesai. Sudah selesai. Jangan ditunda-tunda. Begitu selesai semua hajatnya, segera kata Rasul pulang ke rumahnya, pulang ke keluarganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-safaru qita'atun minal 'adzab. Yamna'u ahadakum ta'amuhu wa syarabuhu wa nawmuhu." فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ. Yang namanya safar, itu satu bagian dari azab. Menghalangi orang untuk makan yang enak, minum yang enak, tidur yang nyaman. Itu umumnya orang safar. Kalau safarnya orang sekarang serba enak. Baik. Belum mengatakan setelah itu. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ. Apabila seseorang di antara kalian telah menyelesaikan hajatnya dalam safar, segeralah pulang ke keluarganya. Jadi jangan bersantai-santai. Sudah selesai semuanya, nantilah. Nah, ditelepon sama istrinya. Ya, bah, bi, kapan pulang? Sudah selesai belum kepentingannya? Nanti ya, hajat selesai, sekarang urusannya, dan lain-lain. Itu gak nyunah. Disunahkan untuk segera pulang, dikarenakan Anda ditunggu keluarga di rumah. Mereka menanti Anda, berharap-harap cemas kedatangan Anda di rumah. Barakallahu fikum. Saya itu bepergian dengan istri saya, Ustaz. Tetap. Begitu selesai, segera pulang. Di sana ada anak-anakmu dan yang lain-lainnya yang menunggu di rumah. Barakallahu. Loh, saya safar sak keluarga ini. Saya, istri saya, anak-anak saya, semuanya. Iya, begitu selesai safar, segera pulang. Sebab Rasul mengatakan, as-safaru qita'atun minal azab. Yang namanya safar, satu bagian dari azab. jangan suka di bagian-bagian yang ada azabnya begitu. Nah, sehingga segera pulang supaya normal kembali keadaan kita di tempat mukim. Adab yang berikutnya, tidak diperbolehkan mengetuk pintu rumahnya malam-malam tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada keluarganya. Tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada keluarganya. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatruqa ahlahu laila. Rasul melarang seseorang yang musafir pulang dari safar, dilarang ketuk-ketuk pintu rumah malam hari. Dilarang. Itu larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ketika sudah ada pemberitahuan sebelumnya. Barakallahu fikum. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang di rumah itu siap-siap menyambut kedatangan diri Anda. Supaya rumah yang tadinya berantakan dan segala macam sudah dibersih-bersihkan sama yang di rumah. Sehingga Anda masuk ke dalam rumah dalam keadaan mendapati pemandangan yang sedap, pemandangan yang menyenangkan, dan mendapati pada keluarga Anda pemandangan yang juga menyenangkan. Itu disebutkan dalam hadis yang lain. Disebutkan dalam hadis yang lain itu. Hadis Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalta lailan fala tadkhul ala ahlik hatta tastahidd al-mughibatu wa tamtashita ash-sha'ha ash-sha'ita." Apabila kamu masuk kampungmu pulang malam hari, jangan masuk ke keluargamu malam-malam. Hingga yang lama ditinggal mempersiapkan diri. Itu bahasa yang lebih umum, ikhwan ya. Mau tak bahasakan yang aslinya banyak anak kecil ini. Intinya mempersiapkan diri. Dan supaya yang rambutnya masih kusut masai disisir terlebih dahulu. Bahasanya siap-siap menyambut kedatangan Sang Arjuna. Barakallahu. Ini maknanya apa? Maknanya sudah dikasih tahu sebelumnya. Ya ini sampai di rumah sekitar jam 9 malam. Atau jam 10 malam. Atau pokoknya malam hari lah. Begitu ya. Ya. Yang di rumah siap-siap. Mempersiapkan segala sesuatunya. Lahir dan batin. Barakallahu. Adapun siang hari, adapun pagi hari. Tidak ada masalah. Dan itu kebiasaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana la yadkhulu illa ghudwatan aw ashiyah. Rasul kebiasaannya kalau pulang pagi hari, sampainya pagi hari atau sore hari. Barakallahu fikum. Gitu ya. Malam enggak boleh. Walaupun zaman sekarang enggak boleh. Kecuali harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Kalau sekarang gampang dengan telepon, SMS, chatting dan segala macamnya. Ada pemberitahuan kepada keluarga kita telah pulang nanti di malam hari. Kalau zaman dahulu ya ikhwan, begitu sampai di perbatasan desa, mengutus orang untuk ngasih tahu keluarganya. Bilang, sudah sampai di perbatasan. Sehingga siap-siap di sananya. Tunda, standby di perbatasan, begitu sananya siap, masuk. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, ketika sampai di rumah, ini sunnahnya Rasulullah SAW, ketika sampai di rumah, yang pertama kali dilakukan adalah menuju ke masjid terdekat untuk melaksanakan salat dua rakaat. Barakallahu fiik. Itu contohnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pertama kali beliau lakukan ketika pulang dari safar, langsung ke masjid terdekat. Begitu datang langsung ke masjid mengerjakan salat dua rakaat di masjid atau mengerjakan dua rakaat di rumah kalau dia mau, baru kemudian menemui yang namanya keluarganya. Ada yang mengatakan di antara hikmahnya ketika Rasulullah SAW barakallahu fikum langsung ke masjid, seorang orang di sekitar tadi memberitahukan keluarga Rasul telah datang sedang di masjid sholat. Yang keluarga siap, siap barakallahu fikum. Sehingga ada anjuran sholat dua rakaat bisa di masjid terdekat atau di rumah. Yang berikutnya ialah al-mu'anaqah indal qudumi minas safar. Adab yang berikutnya dianjurkan untuk saling berpelukan ketika pulang dari safar. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau yang mahramnya. Adabnya bukan mahram, nah boleh peluk-pelukan. Nah, saling berpelukan ketika pulang dari safar. Ini dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kana ashabun Nabi SAW idza talaqau tasafahu wa idza qadimu min safarin ta'anaku. Dulu para sahabat Nabi ketika saling berjumpa mereka jabat tangan. Jabat tangan, dan apabila mereka pulang dari safar mereka saling berpelukan, mu'anaqah. Nah, kalau bahasanya anak muda sekarang berpelukan sambil cipika cipiki, barakallahu fikum. Gitu ya. Yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, atau dengan mahramnya. Nama ikhwan. Setelah itu terserah Anda. Setelah itu terserah Anda. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika pulang dari safar, setelah selesai semua tadi ikhwan, langsung berjumpa dengan keluarganya dan urusan Anda berdua setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Itu kenapa diminta supaya ada pemberitahuan terlebih dahulu dan segala macamnya supaya mempersiapkan lahir dan batin. Barakallahu fikum. Orang pulang dari safar, apalagi safarnya lama, itu sudah cenut gitu. Nah, sehingga perlu ditenangkan ketika ketemu dengan keluarga. Itulah hikmah Islam. Barakallahu fikum. Ini secara global, barakallahu fikum, adab-adab yang sangat penting yang perlu kita perhatikan selama kita safar, baik sebelum berangkat, ketika dalam safar, ketika pulang. Barakallahu fikum, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ada yang mau tanya kan? Monggo. Baik, mana yang lebih diutamakan ketika menjamak sholat? Jamak takdim ataukah jamak takhir? Jawabannya barakallahu fikum, tergantung keadaan antum. Ketika antum bepergian sebelum masuk waktu sholat yang pertama, maka dianjurkan untuk jamak takhir. Misal, Anda berangkat sebelum zuhur dan diperkirakan sampai tujuan setelah asar, maka dianjurkan untuk jamak takhir di waktu asar. Tapi ketika Anda musafir yang atau safarnya setelah zuhur, maka dianjurkan Anda mengerjakan zuhur di rumah atau di masjid rumah, lalu jamak takdim asar baru berangkat. Barakallahu fiik. Itu dengan nas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram. Wallahu taala alam bisawab. Sebagian fuqaha mengatakan terkait dengan jamak secara umum, ketika dia mukim jamak takdim, ketika dia musafir jamak takhir. Yang mukim diperbolehkan menjamak kadang-kadang. Kadang-kadang menjamak salat walaupun dengan tanpa ada uzur syar'i. Barakallahu fikum. Apalagi ada uzur ketika ada hujan, takut, sakit dan segala macamnya. Untuk mukim itu jamak takdim. Untuk musafir umumnya jamak takhir. Wallahu taala alam bisawab. Mana yang lebih afdal, salat dua rakaat ketika pulang dari safar di masjid ataukah di rumah? Dua-duanya boleh. Yang pertama terkait dengan yang di rumah, riwayat yang pertama tadi. Apabila kamu masuk ke dalam rumah kamu, kerjakan sholat dua rakaat itu akan menghalangi kamu, mencegah kamu dari tempat masuk yang jelek. Itu sabdanya Rasul. Yang di masjid perbuatannya Rasul. Sehingga dua-duanya boleh. Di masjid boleh, di rumah juga boleh. Atau dengan kondisinya antum, ketika di rumah itu, rumahnya antum jauh dari masjid, jauh dari musola, ya di rumah. Kalau ada musola di dekat rumah, gak jauh dari rumahnya antum, maka di masjid atau di musola baru kemudian pulang. Dua-duanya gak ada masalah. Diperbolehkan dikarenakan ada riwayat yang menyebutkannya. Allahu ta'ala alam bisawab. Oh iya, ada yang dilupakan tadi. Adab-adab tadi itu umum. Ya, berlaku untuk laki-laki dan juga berlaku untuk wanita. Jadi perempuan ketika safar harus dengan mahram. Wajib dengan mahramnya. Ketika safar melaksanakan adab-adab tadi sebagaimana kaum laki-laki. Apa hukumnya wanita safar sendirian? Hukumnya haram. Itu merupakan tindakan dosa besar. Tindakan dosa besar. Itu dengan nas langsung sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajib ada mahram. Baik itu safar haji atau safar umrah, wajib dengan mahram. Apalagi safar-safar yang lain. Mohon penjelasannya. Ketika sedang bepergian dan naik bis, apakah boleh bersuci atau bertayamum dengan dinding maupun kaca bis? Apakah boleh bertayamum dengan jok atau kursi bis? Apakah harus dengan lantai bis? Nah, kuncinya, ketika di bis itu tidak ada toiletnya, kayak gitu ya. Dan tidak memungkinkan bagi Anda untuk berwudu menggunakan air yang Anda bawa. Anda diizinkan dikasih rukhsah untuk tayamum. Yang namanya tayamum itu menggunakan debu yang suci. Menggunakan debu yang suci yang melekat di semua permukaan bumi ini. Ada klasik. Taib, terkait dengan bis tadi itu. Jadi lihat. Kaca bisnya ada debunya enggak? Jok bisnya itu ada debunya enggak? Kalau kaca tadi berdebu, boleh. Langsung plek di kaca, atau tayamum dengan itu. Atau joknya berdebu, plus. Dan suci, enggak ada masalah. Kacanya bersih. Bisnya asli. Joknya, bukan jok buat dari, apa namanya, sofa begitu, dari karet. Debunya tidak ada. Maka yang dibahas sekarang lantai. Lantai bisnya ini berdebu tidak? Berdebu. Suci tidak? Jadi enggak semata-mata debu ini. Su'idan tayyibah. Debu yang suci. Antum melihat lantainya bis. Masya Allah. Banyak bekas-bekas kakinya, sandalnya orang dengan berbagai macam warna dan aroma. Ya enggak mungkin. Enggak mungkin di situ. Ya, cari su'idan tayyibah. Ketika antum cari, kaca enggak ada, semuanya steril dari debu. Air enggak ada, dan segala macam enggak ada. Maka Anda dalam kondisi yang semacam itu diperbolehkan sholat, kalau dikhawatirkan habis waktunya, diperbolehkan sholat dalam kondisi bagaimanapun. Itu yang diisyakan oleh para fuqaha dengan sebutan faqidut tahurain. Seseorang yang tidak bisa bersuci dengan tayamum atau dengan air wudu, maka dia sholat sesuai dengan keadaannya dan sah. Paham ya? Jadi gak pakai wudu, gak pakai tayamum. Langsung aja Allahu Akbar. Kenapa? Air gak ada. Debu juga gak ada. Maka Anda mengerjakan sholat sebagaimana kondisi Anda ketika itu. Jadi paham insyaAllah ya? Ini pada bis, pada kereta, pada pesawat dan segala macamnya. Itu rinciannya. Harus dengan debu yang suci. Apakah liburan anak-anak diajak keluar kota untuk rekreasi, apakah hal tersebut boleh dan dihukumi safar? Tergantung rekreasinya kemana. Kalau rekreasinya di tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang bagus, tidak ada perkara-perkara yang maksiat dan yang mungkar, tidak ada masalah. Makanya pilih tempat yang bagus sebelum itu. Dan hindari waktu-waktu libur nasional atau libur pekanan alias Sabtu Minggu. Itu pasti ramai dan pasti banyak yang macam-macam. Dari yang sepi. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya, tergantung rekreasinya kemana. Kalau ke tempat-tempat yang diharamkan haram, tempat-tempat yang maksiat juga enggak boleh. Diizinkan, diperbolehkan kalau di tempat yang mubah dan di situ tidak ada keharaman. Makanya dicek terlebih dahulu ikhwan, pastikan aman baru masuk. Barakallahu fikum. Entah kebun binatang, entah tepian pantai atau pegunungan atau apa begitu, dicari yang aman. Barakallahu fikum. Apakah dihukumi safar? Dihukumi safar kalau sudah mencapai jarak safar. Paham ya? Musafir. Anda dikatakan sebagai musafir, tidak peduli apakah untuk haji, untuk umrah, untuk bisnis, untuk kepentingan kekerabatan, liburan keluarga, rekreasi, itu gak dibahas. Yang penting Anda menuju ke sebuah tempat yang sudah sampai jarak safar di situ, maka Anda dikatakan sebagai musafir dan berlaku hukum-hukum musafir bagi Anda. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya. Ingin berlibur ke Bali, bisa. Samarinda, Bali, jelas safar kan gitu ya. Boleh nggak ke Bali? Ya tergantung di mana Balinya itu. Berlibur ke Bali di pantai-pantai yang penuh dengan turis-turis mancanegara tak berbusana, ya nggak boleh. Sebab tempat-tempat yang kotor dalam tanda kutip yang mengandung banyak kemungkaran dan kemaksiatan. Hah? Kemana? Ke Bali. Ya di mana Balinya? Di sana menyewa sebuah homestay atau sebuah villa tersendiri begitu. Satu keluarga menikmati panorama dinginnya Bedugul. Bedugul yang dingin, enggak panas. Nah, kemudian apa namanya? Ke danaunya itu, main speedboat di situ. Atau memetik buah stroberi di sana dan segala macamnya dengan keluarga, enggak ada masalah. Itu perkara yang mubah dikarenakan enggak ada unsur keharaman dan kemungkaran-kemungkarannya. Barakallahu. Paham ya? Nah, kalau Samarinda kemana ya, Pak? Di kotanya antum ini mana tempat apa tempat wisatanya ini? Tidak ada. Ya Allah miskin. Nah itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagi musafir yang disunnahkan itu mengqasar sholatnya saja atau juga menjamaknya. Baik. Yang namanya qasar itu mengurangi jumlah rakaat. Itu berlaku pada zuhur, asar dan isya. Yang tadinya 4 menjadi 2. Itu namanya qasar. Qasar ini adalah sunnahnya musafir. Yang namanya musafir selama dia safar itu qasar. Subuhnya 2, zuhurnya 2, asarnya 2. Maghribnya berapa? 2. 3. Isyaknya 2. Itu musafir itu jelas. Ketika dia salat sendirian atau berjamaah dengan para musafirin, maka qasar. Apakah boleh jamak? Yang namanya jamak itu mengumpulkan 2 salat. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh dengan subuh sendirian, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dikumpulkan jadi 1. Apakah bisa menjamak? Yang namanya jamak sholat itu rukhsah, keringanan. Maka untuk musafir dirinci, tolong camkan baik-baik. Kalau Anda musafir sair, musafir yang sedang dalam perjalanan, maka Anda dianjurkan untuk qasar dan jamak. Mungkin jamak takdim, mungkin jamak takhir. Paham insyaallah ya? Zuhur 2 langsung, asar 2, maghrib 3 langsung, isya 2. Jamak plus qasar ketika Anda sedang dalam perjalanan. Yang kedua, Anda musafir nazil. Musafir yang singgah di sebuah tempat. Ya, di sebuah tempat. Anda dari Bontang mau menuju ke Balikpapan, singgah di Samarinda. Hah? Samarinda sehari semalam di hotel segala macamnya, singgah di Samarinda. Posisi Anda tidak kemana-mana, singgah di Samarinda, tidak sedang jalan. Maka di sini yang dianjurkan adalah sholat pada waktunya masing-masing dengan qasar. Subuh 2, nanti zuhur 2, nanti asar 2, nanti maghrib 3, nanti isya. Itu kalau sholat sendirian atau berjamaah dengan para musafirin. Kalau Anda makmum di belakang mukim, maka Anda harus sempurna mengikuti imam yang mukim tadi. Paham ya? Baik, itu dianjurkan. Apakah boleh jamak? Jawabannya boleh. Yang namanya jamak itu rukhsah. Anda sedang standby di Samarinda, diperbolehkan juga untuk jamak, itu rukhsah. Sehingga pas zuhur, zuhur 2 rakaat langsung, asar 2 rakaat. Dan tidur sampai maghrib sudah. Barakallahu fikum. Jadi paham insyaallah ya. Sehingga qasar itu perkara disunnahkan, dianjurkan. Ada yang mengatakan wajib bagi musafir. Sementara yang namanya jamak itu rukhsah. Nah. Terakhir ya, jamnya sudah menunjukkan jam 3 kurang 7 menit. Bagaimana cara mengkhitbah sesuai dengan sunnah? Mengkhitbah itu artinya melamar anaknya orang. Sebelum Anda melamar putrinya orang, Anda harus mencari tahu berita tentang putri tadi, sehingga Anda tidak beli kucing dalam karung. Itu namanya ta'aruf, tata'aruf hala hadhil mar'ah. Kamu berusaha mencari tahu kondisi perempuan tadi. Yang namanya ta'aruf itu bisa melalui bapaknya, melalui kakak adiknya, familinya yang laki-laki, atau dengan cara saudarimu, adikmu, putrimu, kalau temu tak adut, atau ibumu diminta untuk melihat bagaimana keadaan perempuan tadi, bagaimana wataknya, bagaimana sifatnya, bagaimana fisiknya dan segala macamnya, ya, dilaporkan kepada siapa? Kepada antum. Itu lebih selamat. Jangan surat-suratan, jangan chatting-chattingan, jangan WA-WA-an. Itu belum istrinya kamu, itu wanita yang lain, bukan mahramnya kamu. Fitnah besar. Lewat keluarganya atau keluargamu. Atau dikasih laporan, dia begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Kok kemudian terbetik dalam hati kamu? Cocok. Ya, cocok. Dia pun juga demikian, mengerti dia sedang ditaarufi sama lelaki. Perempuan tadi juga begitu, dia meminta informasi tentang laki-laki tadi dari keluarganya, dari bapaknya, dari segala macamnya, tentang siapa kamu ini. terpetik dalam jiwa dia. Cocok. Sudah, antum merasa mantap dengan khabar tadi itu. Maka langkah berikutnya adalah kamu khidbah. Datang ke walinya. Baik orang tuanya, atau pamannya, atau kakaknya, atau siapanya, wali dia. Kamu khidbah dia. Datang. Pak. Saya kemari untuk mempersunting putri bapak. Fulana. Jika akan ada informasi sebelumnya, orang tua tadi mungkin nolak, mungkin disampaikan kepada anaknya. Kalau orang tua gak suka, saya tolak pinangan, saya gak terima. Ya wes, antum cari perempuan yang lain, masih banyak wanita di muka bumi. Antum jangan kemudian ngeyel-ngeyel, gak bisa Ustaz, dia cintaku yang pertama. Lebay. Banyak perempuan di muka bumi. Tolak ya sudah. Atau, entar nak ya, saya sampaikan dulu kepada anaknya. Sawar dalam. Kan begitu. Jawabannya, iya. Pinanganmu diterima. Alhamdulillah. Begitu. Langkah yang berikutnya adalah an-nadharu ilal makhthubah. Nadhar melihat langsung wanita yang kamu pinang tadi. Itu hukumnya sunnah supaya memantapkan pilihanmu tadi. Itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Nadhar yang dilihat adalah perkara-perkara yang umum biasa terlihat pada wanita umumnya, wajahnya, kemudian telapak tangannya, kemudian telapak kakinya, itu cukup. Barakallahu fikum. Paham siapa ya? Ditemani oleh mahramnya, tidak boleh berduaan dengan kamu saja, apalagi bincang-bincang, tidak bisa. Saya mata-mata melihat, nadhara yang duru nadharan, bukan takallama ya takallamu, bukan, tapi nadhara yang duru melihat. Sudah begitu. Dia dipanggil, sudah, kamu lihat. Oh iya, seperti yang disampaikan sama ibu saya, cocok. Sudah, selesai. La kalam wa rasyik. Tidak diperbolehkan bagi antum untuk mengatakan, tolong berdiri. Tolong maju ke depan. Balik. Tolong balik ke depan. Antum melihat bagaimana jejaknya, depannya, belakangnya. Itu semua tidak ada dalam kata-kata nadhara yang duru nadharan. Itu semuanya fitnah, enggak diizinkan. Paham ya? Itu bukan izin kamu, itu orang lain ya, Ikhwan. Nadhar. Mantap sudah. Suruh masuk. Nama Ikhwan. Setelah itu langkah berikutnya ialah membicarakan dengan sang wali dan walinya kamu terkait dengan hari akdun nikah. Dan dianjurkan jangan lama-lama. Apalagi setelah dinadhara yang buru, jangan lama-lama, itu akan menimbulkan fitnah bagi kedua belah pihak. Udah. Rembukan keluarga gini. Besok. Nah. Atau sepekan lagi atau dua pekan lagi, apa persiapkan? Antum persiapkan segala sesuatunya, antum yang ngurusi walimahnya, antum yang mempersiapkan maharnya, tanya sama dia, minta mahar apa? Atau antum yang langsung memberikan mahar kepada dia tanpa dia minta. Barakallahu. Sudah, selesai. Akad nikah, walimahan, setelah itu terserah Anda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga kehidupan kita selalu di bawah bimbingan adab-adab Islam, baik ketika mukim atau ketika kita musafir. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.